Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Misbah kembali menemani Anda. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di kesempatan kali ini juga ditemani oleh dua bintang tamu kita. Ada Asri Welas. Hai Asri, Assalamualaikum. Dan juga mamanya, hai Tante. Assalamualaikum Tante. Mirip ya Tante? Ya iyalah ibunya. Ya insya Allah kita akan bersama-sama satu jam dalam program ini menikmati hari indahnya hari-hari di bulan Ramadan, di bulan suci, di bulan yang penuh dengan ketenangan dan juga kesucian ini. Saya harapkan Anda bisa bersama kami karena kami akan membahas mengenai surat An-Nur yang akan dimulai dari ayat 19. Langsung saja kita mulai, silahkan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu kita membahas sekian banyak ayat yang berkaitan dengan gosip ya. Iya. Kalau Ustaz, ya. Kalau gosip saya insya Allah sejauh. Mudah-mudahan jangan berkata saya, kita semua. Oh iya, iya, iya. Bukan jauh tapi menjauh. Oh iya. Oh gitu ya. Beda antara jauh sama menjauh. Kalau jauh itu bisa berarti memang Anda berada di posisi yang jauh, tetapi belum tentu kalau dia mendekat. Ya kan, bisa dia mendekat ya, ya, ya, sehingga menjadi dekat pada Anda. Tapi kalau menjauh, Anda berada di tempat jauh. Kalau dia mendekat, Anda semakin menjauh. Nah, ini yang dibedakan ya. Jadi, baiklah kita berbicara tentang itu. Betapa hal tersebut tidak diakui agama. Paling tidak karena dia dapat mencemarkan orang lain. Kalaupun itu benar, dia menelanjangi orang. Kalaupun itu benar, tidak ada manfaatnya. Maukah Anda dibuka aib Anda? Tidak mau kan? Tidak. Kenapa Anda mau buka aibnya orang? Sikap semacam itu tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga ada tuntunan-tuntunan agama menyangkut hal tersebut. Apalagi kalau gosip itu digosipkan di tengah-tengah masyarakat yang bersih. Ayat yang akan kita jelaskan ini menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau kita lihat hubungannya dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang larangan gosip, itu memberi kesan bahwa menggosip, menyebarkan kebohongan itu salah satu langkah setan. Ya kan? Akhirnya kita ingin menggarisbawahi istilah ayat ini, khutuwat syaitan. Khutuwat itu bentuk jamak langkah-langkah setan. Itu berarti bahwa setan itu tidak hanya punya satu langkah. Kalau dia melangkah dan mengikuti, dan Anda ikuti langkah itu, pasti ada langkah berikutnya. Kalau Anda ikuti langkah itu berikutnya, ada lagi berikutnya. Sampai akhirnya ketika Anda, seketika setan telah mencapai batas langkahnya, dia tinggalkan Anda dan dia persilahkan Anda melanjutkan. Saya beri contoh, kira-kira begini. Boleh jadi yang pertama langkah setan mengajak Anda berkenalan. Berkenalan dengan ini, dengan orang yang gak benar. Setelah itu dia meminta kepada orang buruk yang Anda kenal itu untuk mengundang Anda ke pesta. Mana dia? Boleh jadi setelah mengundang Anda ke pesta, langkah berikutnya, dia berteman dengan Anda. Dia kan berteman dengan Anda dan mengajak Anda ikut aktivitasnya. Iya. Ya. Nah, setelah Anda mengikut aktivitasnya, bisa jadi ketika itu Anda sudah merasa baik aktivitas ini. karena Anda dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga Anda berpikir untuk melakukan hal yang sama. Tetapi hal yang sama yang Anda lakukan itu masih bersifat dosa kecil. Setelah itu melangkah lagi sampai melakukan dosa besar. Itu ada contoh. Ada satu orang diajak setan, ayo mari. Apa? Dia bilang, kita berkenalan deh dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol. Terus, oh tidak apa-apa nih saya. Tiba-tiba langkah keduanya, jabat tangan sambil lama-lama pegang tangannya. Sudah terasa kehangatannya. Lama-lama melakukan suatu tindakan yang belum sampai berzina. Dalam pegangan, rangkul-rangkulan, ya, melangkah lagi, berzina. Setelah berzina, ini dia takut-takuti orang itu hamil. Lebih baik kamu bunuh anaknya. Ya kan? Takut malu. Ya kan? Atau bahkan bunuh yang bersangkutan, dia menjadi pembunuh. Setelah itu melangkah lagi, kamu persekutukan Tuhan. Kamu minum arak, begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya orang ini sudah sampai pada batas, dia sudah jadi setan. Begitu dia jadi setan, setannya mengajar dia mundur dan dia ikuti setan ini. Itu yang banyak sekarang. Karena setan itu bisa setan manusia, bisa setan jin. Ya kan? Nah, setan itu bukan orang yang melakukan keburukan. Kalau melakukan keburukan sembunyi-sembunyi belum dinamai setan. Keburukannya hanya buat dirinya, orang nggak tahu. Tetapi kalau melakukan keburukan terang-terangan sehingga mengundang orang lain melakukan semacam itu setan. Setan itu yang melakukan keburukan dan mengajak orang melakukan keburukan. Jadi kalau melakukan keburukan sembunyi-sembunyi masih apa namanya, dosanya tidak sebesar orang. Nah, begitulah gosip, begitulah contoh-contoh diberikan. Anda beri contoh di TV, oh ini hebat nih, ada minuman keras ini, lelaki sejati. Ada kan begitu? Iya. Itu, kok minuman keras dikatakan lelaki sejati? Itu langkah-langkah saya kira ini. Baik, kita break dulu sebentar ya. Asyik, kita break dulu. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Tafsir Al-Misbah. Apakah kalian tidak suka bila Allah juga mengampuni kalian? Nah, jadi jangan dendam kalau orang sudah menyesal. Menarik di sini, ayat kita ini menarik. Dia berkata, wal ya'fu wal yasfahu. Nah, apa itu maaf? Baik, kami lanjutkan lagi di Tafsir Al-Misbah. Pada segmen pertama tadi, Pak Quraish mengatakan bahwa setan itu memiliki banyak sekali langkah. Jadi bukan hanya satu langkah, langkah-langkah setan. Dan setan juga ada bermacam-macam. Ada setan manusia, ada setan jin. Nanti mungkin Pak Quraish akan menjelaskan lebih detail. Sekarang kembali, kita lanjutkan. Silakan. Ya, jadi tadi kita katakan ada setan manusia, ada setan jin. Setan jin Anda tidak bisa lihat. Tetapi orang yang sadar bisa merasakan rayuannya. Kita dirayu oleh setan. Tidak ada orang yang tidak dirayu oleh setan. Nabi pun bisa dirayu oleh setan. Bisa diganggu oleh setan. Tapi setan manusia itu kita bisa lihat. Lihatlah kalau Anda menemukan perampok, Anda menemukan orang yang tenggelam dalam foya-foya. Itu adalah setan-setan manusia. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, dia akan celaka. Mengapa? Karena dia selalu, senantiasa memerintahkan kepada keburukan dan memerintahkan kepada pengabaian budaya yang baik. Ada buruk menurut agama. Ya kan? Zina buruk menurut agama. Tapi ada yang menurut agama tidak buruk, tapi menurut budaya buruk. itu namanya mungkar. Sesuatu yang budaya itu bisa berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain, bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, bahkan bisa berbeda antara satu masyarakat dalam dua waktu yang berbeda. Saya beri contoh. Cipika, cipika. Ya, ya kan? Itu budaya. Kalau di saya pernah teman akrab dari Amerika Latin. Budaya mereka, antara laki-laki tidak boleh ada cipika. Itu budaya. Tetapi kalau kita ke Timur Tengah, cipika, cipika. Kalau kita ke Indonesia sekarang, ada cipika-cipiki antar laki dan perempuan. Sudah jadi budaya atau tidak? Budaya. Oke. Itu disetujui agama atau tidak? Tidak. Nah, itu mungkar. Jadi mungkar itu sesuatu yang buruk menurut pandangan satu masyarakat dan sekaligus tidak direstui oleh agama. Saya beri contoh yang lain. Dulu saya waktu kecil saya masih ingat maghrib sudah harus di rumah. Iya. Iya toh? Iya. Sekarang budaya berbeda. Dulu budaya kita di Indonesia mengecam orang yang pakai dasi. Oh iya. Iya. Oh iya. Itu meniru orang kafir. Dulu kita di Indonesia budaya kita kalau mau pergi sholat Jumat pakai sarung. Anda masih kecil, belum lahir waktu itu. Sekarang berubah. Iya. Sudah menjadi budaya. Tapi budaya yang berubah itu tidak bertentangan dengan agama. Boleh aja, mau pakai sarung, mau pakai ini. Nah, jadi budaya. Budaya yang tidak direstui oleh agama, itulah yang disuruh oleh setan. Nah, itulah. Jadi kan keburukan nih. Oke, kita lanjutkan. Seandainya tidak ada rahmat Allah dan anugerahnya, tidak seorang pun di antara kamu yang memperoleh kesucian, tetapi Allah menyucikan kamu. Menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menyucikan itu dengan memberi tuntunan. Pakaian yang kotor kita cuci. Bagaimana kita bersihkannya? Pakai sabun. Ya toh. Bagaimana Allah membersihkan kita? Dia beri tuntunan. Ini loh sabunnya, laksanakan itu. Kalau tidak diberi kita tuntunan oleh Allah, tidak akan bersih kita dari itu. Nah, jadi perhatikan tuntunan Allah. Baik, kita lihat selanjutnya. Saya kembali kepada kisah yang waktu Sayyidah Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik bahwa beliau berselingkuh. Allah mensucikan. Enggak benar. Itu yang menyebarkan gosip ini orang-orang yang tidak benar, orang munafik. Salah seorang di antara yang menyebarkan itu ada yang bernama Mistah. Mistah ini anak saudaranya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi itu orang kaya. Selama ini dia biayai Mistah. Tapi begitu dia terlibat, dia bersumpah, saya tidak akan biayai lagi. Kan tersinggung nih. Dia begitukan anak saya, dia sebarkan ini. Turun ini ayat. Kita baca ayat. Janganlah seorang yang memiliki kelebihan di antara kamu dan memiliki kelapangan antara lain Sayyidina Abu Bakar dan kaya ini, jangan sekali-kali dia bersumpah untuk tidak membantu kerabatnya orang-orang dan orang-orang miskin dan orang-orang mujahid di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka membuka lembaran. Apakah kalian tidak suka bila Allah juga mengampuni kalian? Jadi jangan dendam kalau orang sedang menyesal. Menarik di sini ayat kita ini menarik. Dia berkata wal ya'fu wal yasfah. Apa itu maaf? maaf itu menghapus bekas luka di hati. Saya sering berkata, tidak benar kalau ada berkata, saya maafkan tapi saya tidak lupakan. Itu bukan maaf. Kalau Anda maafkan, sudah hapus. Iya kan? Nah, ada yang lebih tinggi dari maaf. Yasfahu, membuka lembaran baru. Kalau Anda punya kertas, ada apanya namanya, ada kesalahan, Anda jangan tip X, skip. Karena kalau di tip X, kesalahannya masih ada. Ya kan? Hanya tertutup. Nah, ini Anda pakai skip. Hah? Hilang ya? Tetapi kertasnya, hilang. Masih ada lusuh. Iya toh? Masih ada bekas ini. Jangan gitu. Ada yang lebih baik. Ambil kertas baru, buka lembaran baru. Itu maksudnya. Iya kan? Oke. Hendaklah memaafkan. Allah memaafkan. Wal-yafu wal-yasfahu. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kamu? Jadi kalau mau diampuni Allah, ampuni orang. Kalau mau dimaafkan Allah, maafkan orang. Baru dia katakan, sesungguhnya orang yang menuduh wanita-wanita terhormat, al-ghafilat, yang lengah. Apa maksudnya wanita yang lengah? Ada orang sedemikian suci sehingga tidak pernah tergambar dalam benaknya suatu keburukan. Ya, begitu. Ada yang begini, ada yang begitu. Masa ada orang begitu? Itu namanya lengah. Lengah dari keburukan. Sedemikian suci hatinya. Ada orang yang mengurus, yang menganggap semua orang sama dengan dirinya. Ya. Nggak mungkin dia begitu. Masa dia bohong? Kan dia ukur ini. Ada orang sebaliknya, dia ukur orang lain sama dengan dirinya. Ini pasti bohong, ini pasti gini, dia ukur dirinya. Nah, orang-orang yang menuduh wanita-wanita terhormat, apalagi yang lengah, begitu suci sehingga tidak ini, apalagi orang-orang mukmin, mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka siksa yang penuh. Saya kira kita break dulu sebentar ya. Habis setelah ini, Asri dan juga Tante, kalau ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab, kami persilahkan. Anda juga ingin tahu seperti apa pertanyaan mereka, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Orang yang senang menggosip, lantas dia digosipkan, ya, jangan marah dong. Orang yang memang berada pada suatu posisi yang menjadikan dia dapat digosipkan, yang salah dia. Kembali di Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram Dinar. Pada segmen sebelumnya, Pak Quraish menjelaskan mengenai kebudayaan yang dihubungkan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi kebudayaan apabila tetap baik dan tidak bertentangan dengan kebudayaan Islam, maka diperbolehkan. Yang bahaya adalah apabila ada sebuah kebudayaan yang ternyata bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, ini yang harus diperbaiki. Baik, kita lanjutkan lagi, Pak Quraish. Lanjutkan, saya ingin melihat ayat 26. Sini dikatakan al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyib. Orang yang buruk itu cocoknya dengan orang buruk. Dan orang yang jorok cocoknya dengan orang jorok. Orang yang bersih cocoknya dengan orang yang bersih juga. Kalau Anda akan menikah supaya langgeng pernikahannya, pilihlah yang memiliki kesamaan. Ya. Itu pesan ayat. Al-khabisat lil-khabisin. Khabisat itu bisa bahkan berarti orang yang ucapannya buruk. Bukan hanya pekerjaan. Kalau ucapannya buruk, terbiasa maki-maki dan sebagainya, lantas Anda orang baik, bisa langgeng perkawinan atau tidak? Tidak bisa. Tapi kalau memang sama-sama, ya udah bisa langgeng itu. Karena diterima aja. Dianggap biasa aja. Nah, ini kesannya. Orang yang senang menggosip, lantas dia digosipkan, ya jangan marah dong. Orang yang memang berada pada suatu posisi yang menjadikan dia dapat digosipkan, yang salah dia. kenapa kamu berada di sana? Iya enggak? Satu orang setiap saat pergi ke night club, ke bar, di sana orang-orang minum-minum. Lantas saya berkata, oh dia juga ikut minum. Walaupun belum tentu minum. Belum tentu minum, tapi gosip. Ya itu ya. Baru ayat terakhir dari surat kita ini, kita ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk ke suatu rumah selain rumahmu sampai kamu minta izin Tuhan. Ada rumah orang, biasanya itu kalau ada gosip, ada dorongan bagi orang-orang tertentu untuk menyelidiki. Iya. Ketawa nih. Karena ingin tahu. Nah, karena ingin tahu benar atau tidak. Ustaz namanya kepo. Kepo. Saya nggak tahu. Iya kan? Mau tahu. Ya saya atas ngintip, atas begini. Benar. Nah, Quran ini benar, Bu. Maka lanjutannya ini mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah selain dari rumah kamu sampai kamu meminta izin dan merasakan bahwa izin itu akan menimbulkan hubungan harmonis. Uns itu insan, dari kata uns, harmonis antar sama manusia. Itu kita itu dengan sama manusia ada hubungan harmonis. Saya pernah kejadian, datang sama saya kru TV mau mencek apa ini benar itu, sambil langsung bawa kamera saya usir dia. Anda tidak dapat izin dari saya masuk di rumah saya tanpa izin. Saya terapkan ayat ini, jangan masuk ke rumah orang tanpa izin. Ada 2-3 kali begitu, sampai bukan hanya dapat izin, tapi izin itu menunjukkan bahwa Anda direstui. Benar gak ini? Inilah budaya, inilah akhlak. Ini yang jangan masuk ke rumah. Bahkan kamu minta izin dan mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu artinya, hei saya datang ini membawa kedamaian. Salam kan itu damai, membawa kedamaian. Jadi apa yang saya akan dapatkan, apa yang akan saya terima, apa yang Anda akan terima, dan apa yang akan saya berikan, itu mengakibatkan kedamaian. Jadi kalau mau cek, jangan yang mengakibatkan fitnah. Oke. Itulah yang baik buat kamu, supaya kamu selalu mengingat. Kalau kamu tidak menemukan seseorang di rumah itu, bisa jadi tidak ada orang. Jangan masuk sampai ada orang yang berwewenang mengizinkan kamu masuk. Dan apabila dikatakan kepada kamu, pulanglah, pulang dong. Jangan desak-desak orang. Gimana di infotainment, ada yang mendesak-desak ya? Ya, kan kepo. Ya, ya. Sekarang saya akan kasih kesempatan Asri apa Tante dulu? Asri. Asri, ya. Oke. Asri yang dari tadi sudah kepo, silakan kalau punya pertanyaan ke Pak Quraisy. Bahasa Indonesia itu kepo ya? Bahasa asli. Bahasa gaul. Iya. Pak Ustadz ini gini, kan berkenaan dengan profesi saya kan ada juga sebagai presenter. Nah, ini kan itu suatu penghasilan untuk para presenter tuh, salah satunya adalah misalnya menjadi presenter infotainment. Nah, sedangkan infotainment itu kan seperti yang tadi kita bahas adalah ada unsur antara benar atau tidak sesuai kenyataan, kan kita tidak tahu. Itu kan infotainment itu info yang tainment tuh menghibur ya. Nah, jadi keakuratan info itu ya kita tidak tahu, apalagi hubungannya dengan kadang-kadang adalah perceraian dari satu orang. Ya dua orang ya pasti. Iya, perceraian dua orang. Ya gitulah Pak. Jadi itu kan artinya kita kan mencampuri hubungan orang lain, bahkan rumah tangga ataupun ya ya begitu. Nah, kalau misalnya saya menerima itu, apa saya salah padahal itu adalah salah satu penghasilan juga untuk keluarga. Nah, itu kalau memang kita menerima, apakah penghasilan itu menjadi halal atau baik untuk keluarga atau bagaimana? Jawabannya kita tunggu sebentar ya. Sabar. Jawabannya akan ada dari Pak Kurais setelah pesan-pesan berikut ini. Anda jangan kemana-mana. Sekarang ada pekerjaan penting. Penting. Tetapi pekerjaan yang penting itu dikerjakan, padahal ada yang lebih penting tapi ditinggalkan. Boleh tak? Kembali di Tafsir Al-Misbah, tadi Asri Welas bertanya ke Pak Kurais Shihab, bagaimana kalau mendapatkan tawaran sesuai dengan profesinya sebagai presenter, tapi tawarannya adalah acara infotainment, ya, acara gosip di dalamnya. Apabila diterima, apakah uang yang diterima itu baik untuk keluarga? Lalu bagaimana menyikapinya? Silakan, Pak Kurais. Ada beberapa hal dulu yang kita lihat dalam agama. Agama tidak merestui suatu pekerjaan yang tidak ada gunanya. Satu. Bahkan suatu pekerjaan baik pun, kalau itu bukan pada tempatnya, tidak direstui. Baik, tapi saya beri contoh kalau dalam agama. Salat Jumat, khatib lagi ngomong, berkhutbah. Yeah. Kalau ada orang bicara, atas saya tegur dia, boleh tak? Karena konsentrasi yang menegurnya tidak hilang. Waktu dia tegur, kemungkinan yang ditegur membalas. Waktu dia tegur, kemungkinan yang disampaikan di sampingnya itu. Pekerjaan baik pun harus ada tempatnya. Mengucapkan salam. Waktu lagi orang belajar. Datang satu orang, assalamualaikum. Terganggu enggak? Tidak usah, cukup mengangguk. Waktu makan, sedang makan, ada satu orang mau datang salam sambil jabat tangan, tidak usah. Ya kan? Anak itu, anak ini dulu pertanyaan saya pada Anda. Ada gunanya atau tidak? Kalau tidak ada gunanya, jangan. Agama tidak merestui. Nah, kita melangkah banyak lagi. Ada dalam agama yang dinamai lagu, ada yang dinamai lahu. Nah, lagu itu pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sekarang, ada pekerjaan penting. Penting. Tetapi pekerjaan yang penting itu dikerjakan, padahal ada yang lebih penting tapi ditinggalkan. Boleh tak? Penting. Tapi ada yang lebih penting. Agama juga tidak merestui. Kerjakan yang lebih penting. Nah, infotainment ini, saya tidak bicara soal infotainment. Saya serahkan pada masing-masing kita lihat, ada tidak gunanya? Apakah menyiarkannya ini akan semakin mendekatkan atau semakin menjauhkan? Apakah dengan disiarkannya ini akan membatasi persoalan pada orang-orang tertentu sehingga tertutup atau semakin luas dan sebagainya? Bagaimana? Nah, ketika Anda ditawari pekerjaan itu, saya juga akan berkata begini, pertimbangkanlah sesuai dengan tuntunan agama atau tidak. Ada tidak pekerjaan lain? Mati Anda kalau tidak melakukan pekerjaan. Nah, itu kalau terpaksa. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Kalau ada satu orang menawarkan pada Anda, tolong jadi salesman minuman keras. Boleh tak? Ibu yang bertanya, atau kita ini, aduh, semasa kita ini. Ya tak? Tak boleh, kan itu haram. Sering dia izin sama saya, tapi kalau saya pilih. Izin apa? Bukan minuman keras? Bukan. Iya, artinya pekerjaan bu, ya dipilih, kan itu benar. Saya nggak kasih. Kita pilih yang mana yang paling sesuai. Ya, saya sering benar, dia sering. Tapi saya kasih juga. Jadi kamu tidak sesuai. Jangan kerjaan, tidak mati. Kalau mati, ya apa boleh buat, terpaksa kan? Iya. Saya kira walaupun uangnya untuk keluarga kita, Bu. Walaupun uangnya, jangankan keluarga, walaupun uangnya buat kita. Saya tidak mau menyatakan bahwa saya melarang infotainment. Prinsipnya infotainment seperti apa yang katakan, memberi info untuk menjadikan orang senang kan? Ya, itu kan itu maksudnya infotainment. Iya, informasi yang dari dunia entertainment. Iya, jadi kan entertainment boleh aja, informasi boleh aja, tetapi kita lihat apa dampaknya, apa gunanya. Kalau informasi itu baik dan menyenangkan, silahkan aja. Tapi kalau dampaknya buruk, jadi kita lihat dampaknya. Saya kira Majelis Ulama ada melihat banyaknya infotainment yang keluar dari tuntunan agama, mereka menghimbau jangan tonton. Iya, ada ya. Ada. Kita juga bisa menghimbau TV jangan tonton dan jangan siarkan. Syukur di Metro tidak ada itu. Alhamdulillah nggak ada kompres. Ibu mau bertanya, ada pertanyaan? Ada. Silakan. Ini Pak Kiai tadi bilang Pak Ustad. Sama saja. Tidak ada masalah. Kan Pak Ustad bilang katanya setan itu ada yang manusia ya. Iya. Nah, sedangkan maksud saya apakah boleh manusia itu kan hukumnya gimana manusia itu? Apakah maksud Pak Bapak tadi sifatnya apa gimana yang manusia yang berbeda? Terus bagaimana caranya untuk supaya orang itu menghindar ya. Tokres, jawabannya kita tahan dulu sebentar ya, karena waktu kita sudah habis untuk segmen ini. Jawaban dari bagaimana menghindar setan yang bentuknya seperti manusia ya akan diberitakan oleh Pak Kurais setelah pesan-pesan berikut ini. Karena itu perkawinan, pertemanan hendaknya didasarkan oleh persamaan. Mau berteman dengan orang dari yang seperti Anda sifat-sifatnya. Baik, kita langsung saja mendengar jawaban Pak Kurais. Pertanyaan dari mamanya Asrini sangat menarik. Setan tadi Pak Kurais mengatakan ada bentuknya macam-macam, ada yang manusia, ada yang jin. Nah, setan yang manusia, menghindarinya bagaimana? Kan kita tidak boleh putus silaturahmi, Pak Kurais. Ya, kalaupun Anda merasa tidak putus silaturahmi, dekati dia untuk nasihati dia. Tidak putus kan? Itu teguran justru bisa menimbulkan keakraban. Kalau alasan Anda silaturahmi, tetapi secara umum, bagaimana menghindari setan? Saya akan beri ibu satu contoh. Kalau ibu berkunjung ke satu rumah, di depan rumah itu ada anjing yang menggonggong, menganggap, mengusir. Bagaimana caranya supaya ibu terhindar dari anjing itu? Apa cara yang paling gampang? Balik lagi aku. Hah? Kalau ada anjing balik lagi. Tapi pulang aja. Ya, itu. Ibu perlu masuk. Lari tidak masuk. Iya, masuk. Cara yang paling gampang, minta tuan rumah, pemilik anjing itu, untuk menghindarkan anjing itu. Iya, tadi cara. Oh iya. Iya. Begitulah setan. Dan minta pada Tuhan. Oh. Dekat pada Tuhan. Ya Allah, hindarkan saya dari setan. Itu a'udzubillahi minasyaitan. Saya berlindung kepada Allah. Itu cara yang benar. Jadi begitu ada setan, ya Allah, ini dia mau ganggu saya. Ingat Tuhan. Dia akan lari. Ibu akan selamat. Iya kan? Kira-kira begitu ya, contohnya. Menarik sekali. Baik. Asli ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau masih mau. Baik, gak apa-apa. Ustaz, di luar topik ini boleh loh. Kalau ada. Enggak usah, saya ini aja deh. Boleh tanya ya? Silahkan. Kalau karena seputar kita memang itu ya, banyak orang kepo tadi. Jadi kalau kita mendengarkan ataupun melihat itu tadi ya, gosip tadi, dosa kita disana. Iya, kalau memang buruk, bagus tidak mendengarkan keburukan. kan ada di sekitar kita. Hindari. Anda tidak bisa hindari. Bisa sih, Ustaz. Ah ya, kenapa? Kenapa mau ini? Ingat tadi, apa di episode ini atau episode yang lalu, saya katakan itu langkah setan itu kan mulai dengan mengajak perkenalan. Ya kan itu langkah pertama. Wih, kan tidak apa-apa nih kenalan. Ya ada langkah berikutnya. Dia aja, ayo di undangan. Ya. Gak enak, gak hadir. Aku rasa kalau hal-hal buruk dari orang kita ketahui untuk jadi kita jadikan pelajaran kepada diri sendiri supaya tidak seperti itu. Silahkan. Bahkan ada hal-hal buruk yang kita ketahui tapi perlu orang-orang tertentu mengetahuinya. Silahkan sampaikan. Satu contoh, saya beri contoh. Ada satu orang melamar anak ibu. Ibu bertanya pada saya, gimana sih si A itu? Dia lamar anak saya. Saya tahu dia jahat. Saya tahu dia peminum. Saya tahu dia narkoba. Maka saya diam. Oh iya. Saya wajib beritahu ibu. Tiap ibu. Tetapi ketika saya memberitahu ibu, saya tidak perlu menyebut semua keburukannya. Cukup satu atau dua, sehingga terhindar. Jadi kalau infotainmentnya menceritakan keburukan orang ini berkelahi dengan itu, kehidupan rumah tangga, perkelahian, percekcokan antara suami istri tidak boleh keluar dari kamar, bukan keluar dari rumah. Jangan ada yang tahu, di kamar aja. Nah kenapa? Bukan Anda, kenapa ada orang yang mau? Ya kan? Saya bukannya mau menakut-nakuti, tetapi itulah tuntunan agama. Mau tidak Anda kalau begitu? Tidak mau. Kita tidak mau. Masih ada kemungkinan untuk rujuk. Kalau mau memperbaiki, kesana tapi secara rahasia, masing-masing. Ini kalau sudah disebar luaskan. Ya, cukup jelas ya. Tentu ya. Baik, Pak Kuras, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini berbicara tadi ayat berapa tadi itu? Mulai dari ayat 19. 19, ya ayat 19. Itu ayat 19 dan 20 itu masih berkaitan dengan gosip. Pesan utamanya, jangan sampai terlena sehingga mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkahnya banyak, dia menyesuaikan dengan sasarannya. Jangan ikuti, karena pada dasarnya setan itu selalu menyuruh kepada keburukan dan menyuruh menyebarluaskan dan mengamalkan budaya yang buruk. Itu satu. Yang kedua, siapapun yang pernah dilukai hatinya, maka hendaknya dia bersedia memaafkan dan membuka lembaran baru sehingga kehidupan itu. Yang ketiga, tidaklah wajar dan amat buruk menuduh wanita-wanita yang begitu suci, yang percaya, tidak wajar. Begitu juga sebaliknya, tidak wajar Anda menuduh orang baik dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Baru dikatakan bahwa orang baik itu untuk orang baik, orang jahat itu orang jahat. Pada prinsipnya, untuk perkawinan itu diperlukan kesetaraan. Bahkan, belum tentu dua orang muslim yang hidup di dua budaya yang berbeda, belum tentu bisa cocok. Ya kan? Apalagi kalau sifatnya buruk. Karena itu, perkawinan, pertemanan, hendaknya didasarkan oleh persamaan. Mau berteman dengan orang, cari yang seperti Anda sifat-sifatnya. Sehingga itu ada ungkapan, beritahu aku siapa temanmu, akan kuri beritahu engkau siapa engkau. Oh iya. Ibu saya suka bilang, bibit bebek bagus. Itu budaya kita, ungkapan-ungkapan yang sejalan dengan agama. Ya. Itu yang terakhir saya kira, karena gosip itu terkadang mendorong orang untuk meneliti, mencari. Kepo ya. Kepo. Maka pesannya, jangan masuk rumah sebelum ini. Bahkan sebelum Anda merasa bahwa memang Anda bisa. Karena itu dalam ajaran agama juga, yang mestinya dalam budaya kita, kalau mau berkunjung ke rumah orang, telepon dulu deh. Minta waktu dulu deh. Ada budaya yang saya anggap baik, kalau mau bicara di telepon pun, sebagian itu kirim SMS dulu. Iya kan? Iya. Itu budaya yang baik. Betul. Berkunjung ke rumah orang waktu istirahat, tengah malam, tidak wajar. Baik, terima kasih Pak Kurais untuk kesimpulannya. Asri Welas, terima kasih Tante. Terima kasih untuk waktunya dihadirkan ke Tafsir Al-Misbah. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.